Baik. Di sini ada yang bertanya, kenapa semakin diserang dan semakin dijelekkan, Wahabi ini justru semakin bertambah kuat dan tersebar? Ya. Baik. Itulah keberkahan dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya. Dan itu adalah ciri dari kebaikan dan kelurusan jalan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan kami akan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan ketika saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Iya. Dan tidak usah khawatir dengan lisan manusia menjelekkan. Ya. Lisan manusia menjelekkan. Kejelekan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Nabi SAW itu dicela oleh manusia. Dikatakan bahwa membawa agama baru. Dikatakan bahwa beliau adalah orang yang gila. Dikatakan bahwa beliau adalah seorang dukun. Ya. Tapi semuanya hilang. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhmunani mudhammaman wa ana Muhammadun." Mereka mencela saya sebagai mudhammam, orang yang tercela, dan saya nama saya adalah Muhammad, dipuji. Allah selalu tampakkan bahwa beliau dipuji. Dan Allah berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Orang yang mencela kamu wahai Nabi Muhammad, dialah yang akan hancur, dia akan terputus perkaranya. Iya. Jadi, kalau ada menjelek-jelekkan silakan saja, enggak ada masalah. Tapi itu bukan hal yang baik. Iya. Bukan perkara yang menyelesaikan problematika di tengah umat. Kalau ingin berbicara, berbicara dengan ilmiah, dengan data yang benar. Iya. Ingin mengungkap kesalahan, dia terangkan kesalahan itu. Ya, siapapun dari manusia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maupun yang lainnya, namanya manusia. Manusia bisa benar dan bisa siapa? Bisa salah. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr." Kata Imam Malik, semuanya diambil ucapannya, semuanya ada yang diambil ucapannya, dan ada yang ditolak ucapannya. Semuanya. Kecuali pemilik kuburan ini. Beliau menunjuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ucapan beliau saja yang semuanya diterima. Adapun yang lainnya dari manusia, siapapun dia, bagaimanapun ketinggian ilmunya, ketokohannya dalam agama, maka ada ucapannya yang diterima dan apa? Ditolak. Iya. Yeah.